Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Dhanna wa khawatuha. Minan nawasikh. Naam, semuanya af'al. Af'al nasikhah. Tansikhul mubtada wal khabar. Naam. تنصبهما على أنهما مفعولان. طيب، وهي على أربعة أقسام. Dibagi menjadi klasifikasi menjadi empat. Yang pertama ما يفيد الظن، yang menunjukkan makna dhon, dugaan kuat terjadinya. Maf'ul yang kedua. Naam, sudah kita selesaikan ya. أربعة أفعال ظن وحسب خلا زعم. القسم الثاني، jenis yang kedua. Ma yufidul yaqina, yang menunjukkan makna yakin. Bukan prediksi kuat, dugaan kuat seperti dhon, tapi yakin. Yakin itu pasti ya. Kalau yakin pasti. Kalau dhon tarjih, itu kemungkinan besar. Tarjih dhon, tarjih kemungkinan besar. Adapun ini pasti karena yakin. Naam, ay ma yufidul yaqina ay tahakkuqa wuku'il maf'ulis tsani, yaitu terrealisasinya, yakni benar-benar terrealisasinya, terjadinya maf'ul yang kedua. Nah, al yaqina di sini ay tahakkuqa wuku'il maf'ulis tsani, yakni benar-benar terrealisasinya maf'ul yang kedua. Nah, wa huwa thalathatu af'al. Ini terbagi tiga fi'il. Ahaduha ro'a. Ro'a. Nah, jadi ro'a di sini bermakna apa? Ro'a di sini bermakna alima, yang maknanya yakin. Ya. Fahimtum? Kenapa ana sebutkan ini, menekankan ini bahwa ro'a di sini bermakna alima, yang menunjukkan ilm, yakin, mengetahui dan yakin, mengetahui ilm itu artinya yakin. Ya, ini yang di bab yang kita pelajari sekarang, karena di sana ada ro'a yang lain. Ada ro'a bermakna absara, melihat. Itu maf'ulnya hanya satu. Nah, nanti kita akan angkat kembali di bagian akhir pembahasan ini pada penyebutan absara di bagian akhir syarah pembahasan ini. Naam. Nahwu, contoh ra'aitu sidqa munjian. Nah, ra'aitu berarti di mana ish? Alimtu di sini maksudnya alimtu sidqa munjian, aku mengetahui. Jadi aku melihat di sini melihat dengan apa? Bukan melihat dengan mata, tapi melihat dengan hati. Maksudnya apa? Mengetahui. Naam. Karena naam. Yang namanya dugaan, yang namanya yakin, mengetahui, yakin itu semua terkaitnya dengan hati. Jadi ini sifatnya af'alul qulub ya. Disebut af'alul qulub, yakni fi'il-fi'il yang kaitannya dengan hati. Nah, saya melihat ini melihat dengan hati, maksudnya mengetahui, yakin bahwa sidak kejujuran itu munjian, akan menyelamatkan. Nah, jadi mengetahui, meyakini bahwa sidak itu munjian. Nah, akan menyelamatkan. Wa qawlihi ta'ala, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Naam. Sesungguhnya mereka, siapa mereka, orang-orang kafir itu melihatnya, yakni menganggapnya, meyakininya. Meyakini apa? Hari kiamat. Nah, ini keyakinan yang batil. Ba'id dan jauh. Nah, wa narahu qariba, sedangkan kami ya melihatnya, yakni mengetahuinya, meyakininya dekat. Tamam. Wa syahidu fiha qawlu ta'ala wa narahu qariba. Naam. Ana ulangi, innahum yarawnahu ba'ida. Ya. Mereka orang kafir itu mengatakan kami melihatnya. Yakni apakah itu berdasarkan ilmu yang meyakinkan? Pada hakikatnya bukan ya. Itu hanya apa? Dhon ya. Nah, itu dhon. Jadi makanya diterangkan nanti bahwa di sini sebenarnya babnya yaron, di sini mereka hanya dhon sifatnya. Dhon. Beda dengan na'am. Kita orang-orang beriman, maka itu memang keyakinan di atas ilmu. Tamam. Adapun mereka membangun akidah mereka di atas apa? Al-dunun al-kadibah. Di atas dhon-dhon yang dusta. Al-dunun al-batil, dhon-dhon. Dugaan-dugaan saja. Nah. Baik. Semuanya serba dugaan. Wa ma lahum bihi min ilm. Nah. Dia punya ilmu mereka. Iyat tabi'una illa madha? Iyattabi'una illa dhon. Jadi innahum yarawna ba'in, babnya dhon sebenarnya. Nah, oleh karena itu as-syarih di sini pensyarah mengatakan wasyahidu fiha qawluhu ta'ala yang menjadi syahid dalil pada ayat ini adalah firman Allah Ta'ala, dalil tentang pembahasan na'am akhwat dhon yang bermakna yakin di sini ra'a adalah firman Allah Ta'ala wa narahu qariba, ini yang menjadi syahid, ini yang menjadi dalil. Fa innaha bi makna yakin karena sesungguhnya ini bermakna yakin. Aina alamuhu wa narahu aina alamuhu qariban, kami mengetahuinya yakin dekat. Bi khilafil ula, berbeda dengan Al-ula yaitu yarawnahu, maksudnya innahum yarawnahu. Bikhilafil ula fa innaha bi makna dhon. Bikhilafil ula, berbeda dengan al-ula. Al-ula yang dimaksud apa? Ayat sebelumnya itu yarawnahu fa innaha bi makna dhon, karena sesungguhnya ini hanya bermakna dhon. Nah, penjelasannya sudah dijelaskan tadi, karena mereka tidak membangun hal itu di atas ilm. Naam. Iyattabi'una illa dhon. Naam. Dasar mereka semuanya dhon. Praduga saja. Tamam. Jadi berarti i'rabnya. Naam. Innahum yarawna ba'ida naru qariba. Indaman? Tolong. Inna. Hu. Alha ini hu. Bi fi mahalli nasbin bimada? Innahum. Naam, atau ismu inna. Naam. Alamat jam'i aish agli al-kitab. Alamat jam' al-dhukur. Tayyib, ha. فعل mudhari'un. Li. Thubutun nun. Li'annahu. Naam. Min ro'a anna. Anna sikha allati min. Min akhati. Don. Donna. Naam. Aywa, wa al jamaah, tamam. Ha. Wal ha. Maf'ulun bihi awwalun. Naam. Tanin, naam. Hasbuk. Tafadhal. Wasil anta. Wa narahu qariba. Nah, bagi-bagi. Nah. Wa atifa, na'am. Fi'lun. Fi'lun mudari'un. Li. Aywa, na'am. Ad-dhamma alamatu rafi' ad-dhamma al-muqaddara ala akhiri man min at-tahadduth. Na'am. An-nasikha allati min akhwati dhanna. Tayyib. Wal ha'u. مفعول به ثان منصوب بها الى اخره. طيب gampang kan. Nah, jadi jangan gugup duluan ya. Baik, yang mantap. Tsani, yang kedua, alima. Ya, nahu alimtu Muhammadan sadiqan. Alimtu Muhammadan sadiqan. Aku telah mengetahui Muhammad seorang yang jujur. Aku meyakini Muhammad seorang yang jujur. Nah, i'rabnya gampang ya. Alim di sini fi'lun ma madin mabniun ala sukun litisalihi dengan raf'in mutaharrik wa huwa ta fa'ilnya dhamir muttasil mabniun ala madha al-dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Dari alim dilengkapi alim min akhawat madha fi'lun nasikh min khawati dhon dhanna fi'lun nasikh min khawati dhon. Dan seterusnya Muhammadan maful bil awal as-sadiq maful bil thani. Nah, as-salif, kita cari yang sulit i'rabnya untuk Zubair. As-salif yang ketiga. Naam. Wajada nahu wajadtul ilma nafi'an. Ini juga masih gampang ya. Naam. Aku mengetahui ilmu itu bermanfaat. Ilmu itu bermanfaat. Naam. Wa qawlihi ta'ala wa wajadaka a'ilan fa'agna. Wa wajadaka a'ilan fa'agna. Dan dia Tuhanmu Allah Ta'ala mendapatimu na'am a'ilan. Apa artinya a'ilan? Miskin ya, tidak punya apa-apa ya, butuh. Na'am. Kemudian dia ma mencukupimu. Naam. Fadlal aini bagiannya itu. Fadlal. Sebenarnya mudah. Cuma kan ayat ini ya. sedikit tambahan-tambahannya lah irobnya. Nah. Nah, tadi sudah disebut wajada fi'lun nasihun min dhanna. Baik. Ibn al-Fatihah fi al-Arab. Gampang. A'ilan. Alfa. Atifah, harfu atif. Nah, seperti waw, al-waw, al-fa, thumma kan sudah kita lewati. Harfu abfi, na'am. At-tadur, na'am. Fa'iluhu. Aywa. Gampang, kan? Baik. Al-qismu'l-thalithu. Jadi ini selesai ya. Al-qismu'l-thalithu. Mayufidul yakin. Yaitu ro'a alima wajada. Ro'a alima wajada. Nah, al-qismu tsalitsu yang ketiga, jenis yang ketiga, ma yufidu tasjira wal intiqala min halatin ila halatin ukhra. Ma yufidu yang menunjukkan makna tasjira menjadi. Ya, menjadi tasjir itu artinya menjadi. Nah, wal intiqala peralihan. Peralihan. Min halatin dari suatu keadaan ila halatin ukhra ke keadaan yang lain. Peralihan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain, jadi menjadi, gitu kan. Nah, wa huwa tsnani dan dia ada dua fi'il. Ahaduhuma salah satunya ittakhadha. Ittakhadha mengambil ya, mengambil. Jadi mengambil, menjadikan gitu kan. Menunjukkan makna tasyir al-intiqal min hal ila hal. Jadi kita artikan mengambil, menjadikan sama ya. Menunjukkan, yang penting menunjukkan makna menjadi. Ada perubahan keadaan. Jadi menjadi, mengambilnya menjadi, menjadikannya gitu. Nahu ittakhadtu aliyan shadiqan. Aku telah mengambil Ali sebagai teman dekat, menjadikannya sebagai teman dekat. Jadi di sini terjadi intikal dari satu kata-kata yang lain yang tadinya bukan teman menjadi teman. Nah, begitu. Wa qawlihi ta'ala wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalila, kekasih tertingginya setelah siapa? Setelah Muhammad alaihi wassalam. Harus ditakjid. Jika mengartikan ayat ini, Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih tertingginya. Jangan dimutlakkan begitu, karena Muhammad alaihi wassalam lebih tinggi. Nah, setelah Muhammad. Allah menjadikan, ada dua rasul yang dijadikan sebagai khalil, kekasih tertingginya. Binassil ayah Ibrahim wa binassil hadith Muhammad. Inna Allah takhadani khalilan kama takhadallah Ibrahim khalilan. Kata Nabi SAW, inna Allah takhadani khalilan kama takhadah Ibrahim khalilan. Tingkatan di bawahnya khalil apa? Habib. Habib itu di bawahnya khalil. Jadi salah itu orang yang mengatakan Muhammad Habibullah, salah. Itu menurunkan derajat. Tertinggi khalil. Sama? I'rab wa takhallah Ibrahim khalil. Alam itakhati aliyan shadiqan, jelas ya. Itakhati fi'il wa fa'il. Aliyan wa fil bil awal shadiqan fil thani. Nah, wa takhallah Ibrahim khalil. Muhammad? Indah man? I'rab. Muhammad, fadda. Ditutup aja biar tidak mengganggu. Nah. Al-Wa'istinafiyah di sini. Isti'afiyah untuk permulaan kalimat. Nah, berarti jumlah setelahnya adalah jumlah musta'nafah. Dan ini jumlah yang dimulai dari awal, jadi tidak diatofkan ke jumlah sebelumnya. Nah, ittakhadha. Min. Baik. الثاني جعل نحو جعلت الذهب خاتما. Aku menjadikan emas itu cincin. Jadi tadinya emas, emas tidak berbentuk, batangan, diubah jadi, dijadikan cincin, dimodel jadi cincin. Jadi tafsir, jadi intiqal min hala ila hala ukhra. Baik. Wa qawlihi ta'ala faja'alnahu haba'an manthura. Nah, lantas kami menjadikannya ya habaan, beterbangan, sia-sia beterbangan gitu. Habaan mansur, tidak bernilai. Yaitu amalannya orang-orang kafir. Nah, laisa lahu waznun indallahi ta'ala, tidak ada nilai timbangannya. Faja'alna haba'an manthura, berguguran semuanya, berterbangan. Tamam. Ja'altu dhahaba khataman faja'alna haba'an manthura. Naam. Faddal. Arif. Ja'altu dhahaba khataman. Tetap diirab meskipun mudah. Naam, latihan. Faddal. الذهب طيب تفضل عندك فجعلناه نعم الفاء اولا ايوه apa awal ayatnya waqadimna ya waqadimna ila ma amilu faj'alna jadi fa-nya atifah nah طيب fa atifah nah ja'alnahu والهاء أول صفة لي Iya, nah. Baik. Jadi mansurah menyifati habaan, mansurah yakni berterbangan tidak bernilai, na'am, hilang. Al-qismur rabi', jadi ini tadi al-qismu salid, ya, yaitu ittakhadha dan ja'ala, dua, ittakhadha dan ja'ala. Baik, al-qismu rabi', yang keempat, ma yufidu husulan nisbati fis sam'i, yang menunjukkan husulan nisbati, terhasilkannya an-nisbah, penyandaran, fis sam'i, pada pendengaran. Jadi disandarkan pada pendengaran. Nah, bermakna mendengar berarti. Wa huwa fi'lun wahidun, dan dia hanya satu fi'il. Dia adalah satu fi'il, wa huwa sami'a, yaitu fi'il sami'a, yang maknanya mendengar. Nahu, contoh. Ya, disebutkan di matan oleh Ibnu Ajurrum, ya. Wa ja'altu wa sami'tu, dhanantu hasibtu khittu dam, kemudian ra'aitu wa 'alimtu wa wajadtu, kemudian wattakhadtu wa ja'altu, wal akhir wa sami'tu. Ha, ini. Sami'tu. Naam. Sami'tu Zaidan yakra'u, contohnya. Sami'tu Zaidan yakra'u, artinya aku telah mendengar Zaid membaca. Fa Zaidan maf'ulun bihi awal. Kita i'rab dulu, berarti sami'tu i'rabnya berdasarkan ini, madhab ini, ya, berdasarkan madhab Najurum, berarti sami' fi'lun madin, na nasikhun min akhawati dhanna, mabniyun ala sukun litusali bi marfin mutaharrik wa ta la mahalla laha min al i'rab, wa ta dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli rafin fa fa'il. Zaidan maf'ulun bi awal, mansubun biha alamat nasbihi al-fatadara zahira ala akhiri. Naam. Kemudian yakra'u, wa yakra'u jumlah fi'liyah, iya kan? Yakra'u jumlah fi'liyah, yani terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'lun mudari' i'rabnya fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudi 'anil nasibi wal jazimi. Naam. Ma alamatu raf'ihi? الضمة ظاهرة على آخر. ففاعله مستتر فيه. وفاعله مستتر فيه ماذا؟ جوازا أم وجوبا؟ جوازا. تقديره هو. يعود على هو. Itu kembali ke siapa? Zaidan. Sami'tu Zaidan yaqra. Siapa yang membaca? Pelaku qira'ah siapa? Zaid. Jadi huwa itu, fa'il itu, ya'udu ala Zaid. Ya? Naam. Oh, takdiru. Nah, wa jumlatul fi'li wal fa'il. Kemudian di'rab jumlah itu. Jumlah fi'liya minal fi'li wal fa'il. Jumlatul fi'li wal fa'il al-mustatir. Wal jumlatul fi'li wal fa'il al-mustatiri. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi thanin. Wa mithaluhu minat tanzili qawluhu ta'ala sami'na fatan yadhkuruhum, kami telah mendengar seorang pemuda menyebut-nyebut mereka, tuhan-tuhan mereka. Yang dimaksud pemuda itu siapa? Ibrahim, ketika mereka mencari siapa pelaku penghancuran patung-patung itu. Nah, baik, berarti i'rabnya enggak, kenapa? Fadhal. Di Arab ala madhab al-muallif, ya, di atas madhab al-muallif, akhwati dhanna. Naam. Allah. Nasikhun. Lid. Hai. Kom. Ayo. Baik. Kataan aku belum bihi awal. Aywa. Ini mazhab Ibn Ajurrum. Kata Syarih hadahullah was sahih indal jumhur, dan yang benar di sisi jumhur, yakni jumhur an-nuhati, jumhur ahli nahw, mayoritas ahli nahw, anna sami'a, bahwa sesungguhnya sami'a la tansibu illa maf'ulan wahidan, tidak menasab kecuali satu maf'ul saja. Mazhab jumhur. Jadi Ibn Ajurrum menyelisihi jumhur an-nuhah. Menyelisihi jumhur an-nuhah, yakni menyelisihi jumhur ahli nahw. Baik, li'annaha min af'alil hawas. Ya, karena sesungguhnya sami'a termasuk dari fi'il-fi'il indra. Fi'il-fi'il yang terkait dengan indrawi. Al-hawas itu terkait dengan hawas, itu artinya indrawi, yakni di tubuh kita ada berapa indra? 5 ya, panca indra ya. Hah? Mendengar, melihat, apalagi dan seterusnya ya. Nah, jadi mendengar dengan telinga, melihat dengan mata, itu af'al hawas. Nah, wa af'alul hawas, ini sebutkan nih panca indra. Wa af'alul hawas allati hiya fi'il-fi'il ya, panca indra, yaitu sami'a, mendengar, ini telinga. Dhaqa, dhaqa ma, apa dhaqa? Merasakan, mencicipi, ya, ini dengan apa? Lidah ya. Nah, maniskah, asinkah, apa lagi? Pahit, kecut. Nah, indra yang ketiga, wa absara, melihat dengan mata. Walamasa, meraba, indra peraba namanya. Jadi sami'a itu indra pendengar, kaitannya dengan dzaqa, indra perasa tadi, lidah, kemudian absara, indra penglihatan, yaitu mata, kemudian lamasa, indra peraba ya. Meraba. Indra peraba pakai apa? Tangan, telapak tangan. Naam. Wa syamma, mencium, indra penciuman dengan apa? Hidung. Ini panca indra. Semuanya fa'al hawas. Tamam? Dihafalkan ya. Panca indra fa'al hawas dihafalkan. Ya, indra pendengaran, indra penglihatan, perasa, indra pelihat, indra peraba, dan indra penciuman. Sami'a, dzaqa, absara, apa lagi? Lamasa, syamma. Naam. La tansibu ila maf'ulan wahidan. Ini tidak menasab apa? Tidak menasab fi'il khawas ini kecuali satu maf'ul saja menurut jumhur. Nahu contohnya sami'tul qur'ana. Sami'tul qur'ana. Aku tentang Al-Qur'an. Apa contohnya di ayat? Wa in istajaraka ahadun minal musyrikina fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Berapa maf'ulnya? Satu kan? Kalam Allah. Hatta yasma'a kalam Allah. Satu maf'ulnya. Baik. Waduktu kalam Allah di situ Al-Quran. Nah, yang dibacakan. Waduktu ta'ama. Aku merasakan makanan itu. Wa absartu zaidan. Aku melihat zaidan. Nah. Jadi kalau dikatakan ra'aitu zaidan, ra'aitu zaidan, ra'a di sini min af'alil qulub atau min af'alil hawas? Min af'alil qulub yang maknanya yakin, yang sana tadi ra'a itu ra'a alima, atau min af'alil hawas yang artinya absortu zaidan, min af'alil hawas. Jadi jika melihat ra'a Bisa jadi itu ro'a adalah mi'afalil kulub, amalan hati yaitu alimah tadi. Berarti dua maf'ulnya. Bisa jadi ro'a bimakna absortu. Jadi af'al hawas. Berarti maf'ulnya hanya satu. Nah. Absortu zaidan atau ro'aitu zaidan. Walamastul jidara. Aku telah meraba dinding itu. Wasyamamtu ar-raihana. Aku telah mencium bau raihan yang harum. Baik, fa in kana hadzal ma. Jadi kalau begitu i'rabnya bagaimana menurut mazhab jumhur ya? Kita pelajari dua-duanya. Yani yang dirajihkan Asy-Syarih ada jumhur, mazhab jumhur. I'rabnya bagaimana? Maf'ulnya hanya satu jelas, jadi fi'il fa'il maf'ul bihi. Kalau begitu bagaimana mengi'rab yaqra'u pada contoh di atas? Sami'tu Zaidan yaqra'u. Kalau mazhab Ibnu Jurum kan yaqra'u fi mahalli nasbin maf'ul bihi tsani. Ya kan? Yadkurum juga begitu. Nah, menurut jumhur bagaimana mengirobnya? Mengirobnya, fa'in kana hadal maf'ulu ma'rifatan, apabila maf'ul ini ma'rifah, kal misalil awal seperti contoh pertama, sami'tu Zaidan yakra'u, Zaidan maf'ul bihi, Zaidan ma'rifah, ya. Fal jumlatul lati ba'dahu, maka kalimat setelahnya, fi mahalli nasbin alal hal. Di mahali nasib ada hal, dan kalian sudah tahu kaidah ini. Sudah sering anda sampaikan sejak awal. Nah, ya, ada jumlah atau syibul jumlah. Ba'da ma'rifah di'irob sebagai hal. Di mahali nasibin hal. Li'annal jumlah ba'dal ma'arifi ahwal. Karena jumlah-jumlah ini. Kalimat-kalimat setelah isim-isim ma'rifah di'irob sebagai hal. Wa in kana nakiratan kal ayati, apabila nakirah seperti ayat sami'na fatan yadhkuru fatan nakirah, maka jumlah setelahnya fal jumlatul lati ba'dahu yadhkuruhum, misalnya fi mahalli nasbin sifatun lahu, karena jumlah ya ba'da nakirah di i'rab na'at ya. Nah, li'anna al jumla ba'da nakirati sifat. Jelas? Faham tak? Nah, alakhir tambihun, tambih, peringatan, hadal kismu, a'ni, jenis ini, ya, a'ni dhanna, yaitu dhanna, a'ni yang saya maksud, ya, yakni, hadal kismu, kism ini a'ni, yakni dhanna wa akhawatiha, a'ni dhanna, dhanna di sini fi mahalli nasbin bi a'ni ya, a'ni yakni yang saya maksud dhanna, berarti posisi dhanna fi mahalli nasbin ini. Oleh karena itu anda baca wa akhawatiha. Nah, a'ni dhanna wa akhawatiha. Yang dibaca dhanna wa akhawatuh, yang dirafa' karena posisi dhanna di sini fi mahalli nasbin bi a'ni. A'ni dhanna wa akhawatiha. Yakni yang saya maksud dhanna dan akhawatnya, laisa minal marfu'at. Bukan bagian dari al marfu'at sebenarnya. Pembahasannya sebenarnya bukan bagian al marfu'at. Wa haqquhu, haknya sebenarnya an yudhkara fil mansubat. Untuk haknya sebenarnya disebutkan di pembahasan al mansubat. Karena dia menasab dua maf'ul, ya kan? Jadi sebenarnya cocoknya di sana di al-mansubat, yakni dua maf'ul bi yang dinasab olehnya. Wa inna ma dzukirahuna, hanya saja disebutkan di sini, atau dzakarahuna, dzakara yakni Ibnu Ajurrum. Hanya sesungguhnya Ibnu Ajurrum menyebutkan di sini tatmiman dalam rangka menyempurnakan li aqsamin nawasikh, ya, macam-macam an nawasikh, untuk menyempurnakan macam-macam nawasikh digabung. Nah, kana wa akhawatuha dhanna wa akhawatuha. Baik, jadi pembahasan dhanna wa akhawatuha diingat ada dua sisi tinjauannya. Tinjauan yang pertama pada pembahasan bab an nawasikh, allati tansakh al-mubtala khabar. Sisi yang kedua, tinjau yang kedua, dia masuk pada pembahasan al-mansubat karena dia tansibul mubtala wal khabar al-annahuma maf'ulan. Jelas? Naam. Maktafi. Barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika, subhanallah.